Aukillati ma'in bihaitsu la yakfi ilal fardho. Ini merupakan lanjutan dari keterangan sebelumnya yang menjelaskan sesuatu hal yang bisa menjadikan kesunahan wudu tidak boleh dilaksanakan, ya. Di keterangan pertama dijelaskan bahwa salah satu hal yang bisa menjadikan kesunahan wudu tidak boleh dilakukan adalah sempitnya waktu sholat, ya. Kemudian selain itu ada juga sebab lain, yaitu minimnya air. Jadi hanya memiliki air yang sedikit, ukuran sedikit adalah hanya bisa digunakan untuk fardu. Jadi bila seorang yang wudu, air yang dimilikinya hanya sedikit, yang hanya cukup untuk melakukan kefarduan wudu, dia tidak diperbolehkan melakukan kesunahan. Falauka nama ahuma un layak fihi litatim matituhrihi in salatha au atas sunan awihta jailal fadlili atosi muhtaromin harumasti maluhu fi syai'in minas sunan wakada yukolu fil husli. Dan hukum melakukan kesunahan bila airnya minim, hukumnya tidak sunah tetapi menjadi haram, ya. Jadi haram melakukan kesunahan bila air yang dimilikinya hanya cukup untuk melakukan kefarduan. Jadi melakukan basuhan 3 kali atau usapan 3 kali ini hukumnya haram, ya, bila airnya memang mepet. Ataupun memiliki air yang banyak tetapi air itu dibutuhkan oleh oleh makhluk yang haus. Jadi makhluk yang haus yang muhtaram atau dimuliakan, ya. Ini dalam kitab Safinah ada pembagiannya. Kalau manusia berarti tidak berupa orang yang meninggalkan sholat atau orang yang zina. Kalau hewan berarti tidak hewan-hewan yang boleh dibunuh dan lain-lain. Artinya ada makhluk yang haus yang membutuhkan air itu, memiliki kelebihan air, tetapi kelebihan itu dibutuhkan oleh makhluk lain. Ini juga termasuk kategori orang yang memiliki air yang minimal, ya. Dan hukum ini berlaku juga untuk ibadah mandi, mandi wajib, ya. Jadi kalau airnya hanya cukup untuk mandi, seseorang tidak boleh melakukan kesunahan mandi. Bila kesunahan itu dilakukan, maka hukumnya haram. Wa nadban alal wajibi bitarki sunan liidroki jamaatin lam yurja ghairuha. Dua penyebab sebelumnya adalah penyebab yang bisa menghilangkan kesunahan. Dalam arti wajib meninggalkan kesunahan, ya, wajib meninggalkan kesunahan. Ada juga suatu hal yang hukumnya tidak wajib meninggalkan kesunahan, tetapi hanya sunnah meninggalkan kesunahan. Sebab itu adalah menemukan jamaah atau demi melakukan jamaah. Jadi misalkan ada pilihan. Ada dua pilihan bagi orang yang wudu. Kalau dia melakukan sunnah wudu, dia tertinggal jamaah. Tetapi kalau dia tidak melakukan kesunahan wudu, dia mengikuti jamaah atau menghadiri jamaah. Ini jamaah sholat, ya. Dan jamaah sholat ini yang menjadi pembahasan adalah jamaah yang tidak mungkin ada jamaah lain selain itu. Jadi hanya menemukan satu jamaah, ya. Kalau demikian, dalam kondisi seperti itu, maka seseorang disunahkan untuk tidak melakukan sunnah. Disunahkan untuk tidak melakukan sunnah artinya disunahkan hanya melakukan kefarduan wudu saja, ya. Karena demi mengikuti jamaah yang tidak ada jamaah lain selainnya. Na'am makila biwujubihi kadalki yang bagi takdimuhu alaiha nadhira mamarra minnat bitakdimil fa'iti biudrin alal hadirah wa infatatil jamaah. Namun ada pengecualian di dalam hukum tadi, yaitu hukum tidak melakukan kesunahan demi mendapatkan jamaah. Ini ada pengecualian, yaitu sunah-sunah yang ada ulama lain yang berpendapat wajib, ya. Jadi kesunahan wudhu, tetapi ada madhab lain yang mengatakan itu wajib. Hal itu lebih dimenangkan daripada jamaah. Contohnya seperti menggosok anggota tubuh ya. Di keterangan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa madhab Maliki atau Imam Malik itu berpendapat bahwa menggosok anggota wudhu ini tidak sunnah tetapi wajib ya. Hal-hal yang seperti ini lebih dimenangkan daripada jamaah, daripada menemukan jamaah. Artinya lebih didahulukan daripada jamaah ya. Masalah ini disamakan dengan kesunahan melakukan sholat qadha. Sholat qadha yang disebabkan oleh udzur dan mengakhirkan sholat hadirah atau sholat adha ya. Di bagian pertama Fathul Mu'in dijelaskan ada keterangan bila seseorang memiliki tanggungan sholat qadha yang qadhanya itu dikarenakan udzur, apakah sholat qadha itu harus didahulukan dari sholat adha atau tidak. Jadi misalkan seseorang yang tidak melakukan sholat duhur ya, seorang tidak melakukan sholat duhur masuk ke waktu sholat asar. Jadi di waktu sholat asar dia memiliki tanggungan sholat duhur. Orang yang demikian ini apakah disunahkan sholat duhur terlebih dahulu atau sholat asar ya? Sholat duhur ini ditinggalkannya karena udzur ada sebab yang mentolerir ya. Dalam kondisi seperti ini seseorang disunahkan untuk mendahulukan sholat duhur, dalam arti sholat qadha ya, sholat qadha. Dan mendahulukan sholat qadha ini dimenangkan walaupun dia tertinggal jamaah ya. Jadi kesunahan mendahulukan sholat qadha yang dengan udzur ini dimenangkan daripada meninggalkan jamaah, daripada mendapatkan jamaah. Ini hukumnya sama dengan tadi ya, melakukan kesunahan yang diperdebatkan ulama. Ada ulama lain yang mengatakan wajib, ini lebih dimenangkan daripada melakukan jamaah. Tatimatun wallahu a'lamu bishawab.